إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، سيدنا جمعة بربهاجية رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kenikmatan-Nya yang terus-menerus, yang tak terhingga, yang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hanya orang-orang yang la'im, yang tidak merasa kalau dirinya telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan. Hanya orang yang la'im yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu syukur, yang tidak merasa kalau dia sudah terlalu banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba Allah yang saleh, yang mukmin, yang hatinya memiliki keyakinan bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang di hatinya ada keyakinan bahwa kita tidak memiliki apapun, tidak memiliki daya, upaya, kemampuan kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah, takdir dari Allah, kemudahan dari Allah. Washkuru rabbakum, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, Rabb kita semuanya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah perkara yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita dari pengenalan kepada-Nya, mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali keesaan-Nya, uluhiyah-Nya, rububiyah-Nya, asma, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini nikmat azimah. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Walaupun dia pailit, walaupun dia tidak memiliki apapun di dunia ini kecuali keimanan tersebut, lakafah, niscaya cukup baginya. Dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketentraman di hatinya sebelum balasan nanti yaumul qiyamah, kenikmatan di dalam jannah yang selama-lamanya. Qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. kebahagiaan ada di dalam hati. Kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala yang beri. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta. Sekian banyak orang yang kaya raya hatinya tidak bahagia. Sebaliknya orang yang pas-pasan atau bahkan kekurangan tetapi hatinya bahagia, tenteram. Siapa mereka yang hatinya selalu tenteram? Siapa mereka yang hatinya selalu lapang? Siapa mereka orang-orang yang dalam keadaan hatinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, merasa mendapatkan kenikmatan yang paling besar? Asyakirun, orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang memiliki qanaah. Qanaah adalah rasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah yang akan hidup bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, apakah laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan padanya, kehidupan yang baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah sebutkan dua perkara. Pertama, amila salihan, beramal dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah, beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, wa huwa mu'min, hatinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yakin ketika dia beramal saleh pasti Allah akan berikan ketenteraman dan kebahagiaan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sangat besar. Sehingga kalau kita lihat tafsir ayat ini, wa huwa mu'minun, ternyata ditafsirkan oleh salaf bahwa maknanya adalah qanaah. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, apakah dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang Allah beri, merekalah yang akan mendapatkan hayatan thayyibah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak pernah merasa puas. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak kenal syukur, yang selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Maka merekalah yang akan mendapatkan ma'isyatan bangka, kehidupan yang sengsara. Dia tidak peduli halal ataupun haram. Dia tidak peduli apakah ini diizinkan oleh Allah atau tidak diizinkan. Dia tidak peduli apakah Rasulullah memerintahkannya atau melarangnya. Pokoknya apa yang dia inginkan dia cari, apa yang dia maukan dia jalani. Maka orang seperti ini digambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelek dalam sekian banyak riwayat. Ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia ini bangkai dan para pengejar-pengejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan bermakna kita tidak boleh mencari dunia, tetapi mereka yang tidak pernah puas dengan dunia, mereka tidak pernah merasa cukup dengan dunia, mereka itulah yang dikatakan dalam riwayat tadi, dunia jifah, dunia ini hina, rendah. Dunia yusamma dunia li'annahu dani. Dani bermakna rendah. Carilah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang kau punya daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan padamu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manhaj hidup, pedoman hidup, prinsip hidup. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang simple dan jelas, wabtaghi, carilah, bima ataakallah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, daral akhirah, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang seseorang mencari dunia, mengejar dunia, kemudian Allah berikan. Tidak pernah puas, Allah berikan lagi. Tidak puas, tidak syukur, Allah berikan lagi. Allah berikan lagi, Allah berikan lagi. Bisa. Berhasil dia kaya raya, tapi yang dia cari belum dia dapatkan. Karena dia belum puas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj, kami akan ulur-ulur terus. Dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka, dari sisi yang mereka tidak tahu. Yakni seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, ketika mereka lupa dengan apa yang mereka diperingatkan dengannya, ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan Allah, Allah akan bukakan untuknya segala pintu-pintu dunia. Lihat, dunia enggak ada nilainya. Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang busuk, Allah berikan pada siapapun. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan untuknya pintu-pintu dunia segala sesuatu. Hatta idza farihu, sampai ketika sudah gembira, sampai ketika dia farihu, bangga dengan hartanya, tiba-tiba kami turunkan azab kepadanya, baghtatan, dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, idza ra'aita Allah azza wa jal yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Nabi SAW bersabda, kalau engkau melihat seseorang diberi oleh Allah dunia dalam keadaan dia di atas kemaksiatan, di atas penyimpangan, di atas kesesatan, fa innama huwa istidraj, maka ketahuilah bahwa itu istidraj. Allah sedang mengistidraj dia agar dia semakin lupa, semakin lupa. Khonifina azakumullah. Kadang kekayaan membawa kebaikan, kadang kekayaan membawa kejelekan. Tidak mesti kekayaan akan membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan dua sisi. Kadang diuji dengan kemiskinan, kadang pula diuji dengan kecukupan, kekayaan. Maka apa yang Allah berikan pada kita, syukuri. Seberapa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akramal akramin, arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan, sudah memberikan yang terbesar, yaitu hidayah ke dalam Islam. Hidayah ke dalam tauhid. Hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan ini perkara yang tidak dibandingkan atau tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an yakuna an-nas ummatan wahidah laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Kalau saja bukan karena manusia ini menjadi satu ummah, kami akan jadikan bagi mereka-mereka yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, kami akan berikan rumah-rumah mereka sebagai istana-istana dari perak dengan tangga-tangga yang mereka menaikinya, dan rumah-rumah mereka memiliki pintu-pintu dan singgasana yang mereka bersandar di dipan-dipan mereka, wazukhrufa, dan segala macam perkara yang dihias. Kami akan berikan semuanya untuk mereka yang kafir itu. In kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya. Dan semua itu adalah perhiasan-perhiasan dunia. Sedangkan di sisi Rabbmu ada perkara yang lebih baik, lebih kekal, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini yang kita cari. Apa yang Allah persiapkan lil muttaqin, ini yang kita harapkan. Apa yang Allah katakan dengan al-akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik bagimu daripada dunia ini. Wa muslimin rahimakumullah. Manusia kadang mengejar sesuatu yang segera, tapi melupakan sesuatu yang ditunda. Mengejar perkara yang terlihat di matanya di dunia ini, dan tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kitabnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia ini kalau diuji oleh Rabbnya dengan kenikmatan-kenikmatan, dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam pemberian-pemberian dunia, dia berkata, رَبِّي أَكْرَمَنِ, Rabbku memuliakan aku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Tetapi ketika diuji dengan sebaliknya, diuji dengan kekurangan, diuji dengan pailit, Allah kurangi rizkinya, tiba-tiba dia berkata, Rabbku menghinakan aku, Rabbku menyengsarakan aku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah seorang ulama mengajarkan untuk syukur dengan membandingkan kenikmatan yang sudah didapat. Ketika dia mengeluh kekurangan, ditanya, kalau engkau tidak memiliki penglihatan, engkau berani berbayar berapa untuk bisa melihat? Dia berpikir, sekian. Kalau dia tidak mau jual sekian, dia ingin lebih dari itu, saya akan beli. Sekian juta, sekian miliar, saya akan beli. Betul, berarti engkau memiliki kenikmatan yang tak terhingga di matamu. Bagaimana dengan telingamu? Kalau engkau tuli, tidak bisa mendengar, apakah kau ingin mendengar? Tentu, engkau akan beli berapa? Sebanyak apa yang aku punya. Tapi berarti engkau sudah kaya raya yang ada di telingamu. Mulai tersadar dia. Ditanya lagi kenikmatan berikutnya. Sampai kemudian dia terdiam. Pada dirimu ada bukan hanya miliaran, tak terhingga nilainya kenikmatan yang sangat besar. Sudahkah kau syukuri? Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang manusia demikian. Padahal dunia itu tidak jadi ukuran. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Disebutkan dalam salah satu riwayat dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, dan juga oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan dunia kepada siapa yang dicintai maupun yang tidak dicintai, tetapi tidak memberikan iman kecuali kepada siapa-siapa yang dicintainya. Saya ulangi, dunia diberikan oleh Allah SWT kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tetapi iman Allah tidak berikan kecuali kepada siapa yang dicintainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukurlah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberi hidayah ke dalam tauhid, ke dalam iman. Bersyukurlah kita menjadi muslimin, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kenikmatan yang terbesar. Adapun dunia, terima apa yang Allah beri dan syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berkata ba'du salaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Bisa jadi ada orang yang sedang diistidraj oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dalam keadaan dia tidak sadar. Wa rubba maftunin bi sana'in nas. Dan bisa jadi ada orang yang terfitnah dengan pujian-pujian manusia. Wa huwa la ya'lam. Dalam keadaan dia tidak sadar kalau dia sedang difitnah dengan pujian manusia. Wa rubba maghrurin bi sitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Dan bisa jadi ada seseorang yang tertipu dengan sitrillah. Sitrillah adalah sitar dari Allah. Disembunyikan oleh Allah kejelekannya. Disembunyikan oleh Allah dosa-dosanya. Ditutupi oleh Allah kemaksiatan-kemaksiatannya. Dikira dia selamat. Padahal itu maghrur. Dia sedang tertipu. Tertipu oleh bayangannya sendiri. Bahwa dia akan dimaafkan oleh Allah karena sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun pada Rabb kalian karena dia sesungguhnya Maha Pengampun. Hendaklah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas segala macam dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sirran wa alaniyah, yang tersembunyi ataupun yang tampak. Karena walaupun tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Allah mencatat setiap amalan walaupun sebiji darah. Fama ya'mal, barang siapa yang beramal mitqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah, akan melihat hitungannya yaumul qiyamah, akan melihat timbangannya yaumul qiyamah, akan melihat nanti di hadapan Allah perhitungannya. Nasallahu salam al afiyah. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ayaghfir lana wa yaghfir al jami'il muslimin. ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المخلصين. ونسأل الله تعالى أن يعطي لنا علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.